Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan tiada putus-putusnya memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat-nikmat ini fa minallah, maka itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya dan selayaknya bagi kita untuk senantiasa mengucapkan tahmid alhamdulillah, yang secara makna alhamdu segala pujian. Nah, segala bentuk pujian lillah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah, memang Allah lah berhak yang memiliki. Tidak ada yang berhak memiliki segala bentuk pujian. Hanya Allah. Dan hanya untuk Allah kita memuji, karena tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala untuk berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Ikhwan fi din azani Allah yakum, karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah taala senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, termasuk di kesempatan malam hari ini sungguh nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Marilah kita manfaatkan, kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk kita meraih nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah ketika kita diberi kesempatan untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Naam, man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya adalah hasan. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum, ketika kita fi sabilillah, perkara berikutnya adalah naam innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Jadikanlah hadirnya kita di majelis ilmu untuk mencari ilmu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah, ingin mendapatkan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Di antaranya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan sebab kita bermajelis ilmu pemahaman, faham perkara agama. Karena keutamaan yang besar sebagai alamat tanda indikasi seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ketika seseorang diberi pemahaman dalam perkara agama. Sebagaimana datang dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala kefahamkan dia dalam perkara agama. 6. Namun sangat disayangkan sebagai manusia, ikhwan fiddin azani Allah, baik manusia yang memang 6 berdiri berlaku padanya, yakni syaitanul insi, termasuk pula juga ditambah adanya syaitanul jin, syaitan dari kalangan manusia dan juga syaitan dari kalangan jin, berusaha menghalang-halangi manusia dari talabul ilmi, dari majlis-majlis ilmu, dari usaha tafaqquh fi dinillah, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. 6. Di antara usaha-usaha mereka, ikhwan fillah jazakumullah, membuat manusia takut mengkaji, mendalami agamanya Allah dengan berbagai penilaian, ungkapan-ungkapan yang jelek yang membuat manusia sebagiannya takut akan bertafaqquh fi dinillah. 6. Semisal adalah ditakut-takuti adanya paham radikal, 6. ekstremis, akan nanti menjadi ekstremis. Nah, ini tentunya bukanlah, ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang semestinya menghalang-halangi kita dari mengkaji dan mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena justru faham agama itu adalah alamatul khair, tanda baiknya seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kebaikan. 6. Hanya saja permasalahannya memang faham agama dengan pemahaman yang benar. 6. Yang itu dikatakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, senikmat-nikmatnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, adalah fahmus sahih, pemahaman yang benar terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. 6. Adapun pemahaman yang keliru, bahkan sampai pada tingkat yakni ekstrim, radikal, memang itu perkara yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai diri kita, jangan sampai generasi kita, anak-anak kita jatuh padanya. Karena itu adalah suatu realita dari sekian kenyataan yang ada, ikhwan fillah jazakumullah, didapatinya paham-paham radikal, paham-paham ekstrim, mengatasnamakan agama yang sebenarnya agama adalah berlepas diri dari paham tersebut. Agama tidak sepaham dengan paham tersebut. Agama tidak sejalan dengan paham tersebut. 6. Sehingga tentunya ikhwan fillah jazakumullah, kita pun dalam usaha talabul ilmi, tafaqquh fi dinillah, juga harus yakni ekstra hati-hati. 6. Juga harus menyaring, memilih dan memilah, jangan sampai jatuh pada salah paham dan paham yang salah. 6. Dan yang demikian bukan hanya di zaman ini, bahkan zaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in sudah muncul yang demikian. 6. Dengan munculnya paham yakni khawarij, paham syiah, inilah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak dituntunkan dan tidak dibimbingkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam, dan tidak ditempuh oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian setelah itu muncul berbagai paham-paham menyimpang. 6. Baik dalam perkara akidah, baik dalam hal perkara suluk, akhlak, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka yang menjadi patokan, ikhwan fillah jazakumullah, kembali kepada masdarus syariah, ala fahmis sahihah, Nah, sumbernya syariat tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan paham yang benar tidak lain adalah pemahaman yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihissalatu wassalam yang diterima secara ilmu dan juga telah dipraktekkan secara amalan oleh generasi sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, karena itulah Rasulullah SAW menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin najah bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Naam. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan jalan yang sudah ditempuh oleh yakni khulafa ar-rasyidin. Naam, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in yang di zamannya para khulafa ar-rasyidin di bawah pimpinannya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, 'addu 'alaiha bin nawajid. Ai tamassaku biha. Pegang erat-erat. Naam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan tinggalkan oleh kalian perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara yang diada-adakan dalam perkara agama ini adalah bid'ah. Naam. Ikhwan fi din azani Allah iyyakum. Termasuk sebagian orang dibuat umat ini alergi dengan pembahasan bid'ah-bid'ah. Nah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, ikhwan fi din azani Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya 1, 2, 3 hadis beliau memperingatkan umat dari kebid'ahan. Selain beliau menanamkan sunnah, tentunya harus dihindari bid'ah. Naam, karena la yastami'u fi makanin wahid diddan. Ini satu kaidah. Tidak akan terkumpul di satu tempat dua hal yang bertentangan. Tidak mungkin berkumpul antara tauhid dan syirik. Tidak akan berkumpul antara iman dan kekufuran. Naam, kufur. Tidak akan berkumpul antara sunnah dan bid'ah. Naam. Demikian perkara yang sudah jelas diakui oleh orang, manusia. Tidak akan kumpul antara perkara yang baik dan yang buruk. Kalau kita mau, ya ambil kebaikan. Buruk dihindari. Naam. Kebajikan dan kejahatan tidak akan mungkin berkumpul. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Ini perkara yang suatu kemestian. Makanya Rasulullah SAW babnya adalah termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Yang baik adalah sunnah, yang munkar adalah bid'ah. Makanya di khutbahnya Rasul alaihissalam senantiasa diingatkan yang demikian. Satu kaedah ditanamkan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi pegangan bagi kita semua umatnya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin SAW. Sesungguhnya sebenar-benarnya pembicaraan adalah kitabullah. Kitabullah Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Rasul alaihi salatu wasallam, sunnah, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara yang dimaksudkan adalah perkara dalam agama yang diadakan, diada-adakan, muhdatsatuha, yang dibuat-buat. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini senantiasa diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau alaihi salatu wasallam. Jadi umat jangan alergi terhadap pembahasan bid'ah, karena bid'ah itu kemungkaran, yang harus dihindari. Sebagaimana sunnah harus dimengerti untuk dipegangi dan diamalkan. 6. Pembahasan ini sunnah dan bid'ah bukan untuk menanamkan permusuhan dan perpecahan. Sebuah kekeliruan. Justru Rasulullah SAW menyatukan umat ini di atas sunnah dan dijauhkan dari perpecahan, yaitu dijauhkan dari bid'ah. Karena bid'ah itulah yang menjadi sebab perpecahan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, "Na'am ikhwan yudan zaniyallah, as-sunnah makrunatun bil jamaah." Sunnah itu gandengannya dengan jamaah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah. Kama annal bid'ah makrunatun bil furqah. Sebagaimana bid'ah itu gandengannya dengan perpecahan. 6. Tong dulu ya ikhwan, para sahabat itu adalah jamaah. Kenapa? Mereka di atas sunnah semuanya. Tidak ada mereka yang di atas bid'ah. Maka berjamaah mereka. Kapan terjadi perpecahan? 6. Ketika muncul, yakni bid'ah. Bid'ahnya khawarij. Bid'ahnya syiah. 6. Bid'ahnya qadariyah. Bid'ahnya jabriyah. Dan sebagainya, dan seterusnya. 6. Itulah yang munculnya perpecahan. Sehingga di zamannya Ali bin Abi Thalib, ikhwan fillah jazani Allah, beliau perangi Syiah, beliau perangi Khawarij. Yang mereka adalah kaum muslimin, umat Islam, dari umat Islam. Tetapi kenapa diperangi? Karena mereka sudah lagi tidak mau berjamaah, bahkan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij. Sebaliknya orang Syiah yang hulu ekstrim mengaku pembela Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak di atas sunnah, maka pun diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai pada tingkat mereka yang ekstrimnya menyatakan Ali sebagai Tuhan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 6. Semisal itu ikhwan. Jadi pembahasan sunnah, umat diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, itu adalah umat diajak untuk berjamaah. Sebagaimana umat dihindarkan dari bid'ah, disampaikan supaya menjauhi bid'ah, untuk umat ini dihindarkan dari furqah perpecahan. Nah, ini yang mesti kita harus fahami. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan sahabat itu jamaah, karena di atas sunnah. Muncul setelah sepeninggal Rasul alaihi salatu wasalam, adanya paham-paham baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak difahami oleh para sahabat, tidak diamalkan oleh para sahabat, maka itulah munculnya furqah perpecahan. Dan itu memang sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Dan para ulama menjelaskan 73 ini adalah yang besarnya. Dari 73 ini kemudian muncul cabang-cabangnya. Maka lebih tentunya. Kalau sama cabang-cabangnya 73 lebih. Nah, kalau kita hitung di hari ini mungkin kita enggak mampu menyebutkan bilangannya. Ikhwan widyan zani Allah iyakum. Saking banyaknya. Namun 73 ini yang besarnya. Naam. Yang kata Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Lihat cerdasnya para sahabat ikhwan ketika mendapatkan hadis ini, cukup para sahabat pegang kuncinya. Cukup para sahabat pegang pokoknya. Apa itu pokoknya? Yang ditanyakan yang satu. Kan semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu ini? Nah, ini kan kuncinya. Kalau sudah satu ini yang dipegang, ini sudah. Berarti kalau tidak sesuai dengan yang satu ini, masuk yang semuanya tadi. Nah, yang 72. Karena kata Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya berada dalam neraka, illa wahidah. Pemahaman kulluha finnar perlu kita ketahui, di neraka karena menyimpang perpecahan. Naam, bukan dihakimi sebagai kekal di neraka, tidak. Masuk neraka dengan sebab dosanya, dosa apa? Berpecah belah dari yang satu, memisah dari yang satu. Yang satu yang selamat. Naam, ini yang perlu kita fahami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW masih menyatakan, sataftariku ummati, umat Rasul. Naam, umat Rasul. Umat Islam, iman, namun sebab mereka berpecah, berarti ada kesalahan, ada keliruan, ada penyimpangan. Maka menjadi sebab masuk neraka. Kadar masuk nerakanya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya sesuai sebanding dengan tingkat penyimpangannya. Naam, ikhwan fillah jazakumullah khairan, makanya para sahabat kecerdasan mereka cukup menanyakan yang pokok satu ini, artinya kalau sudah tahu yang satu ini yang selamat, berusaha menjadikan, mengupayakan dirinya bagaimana masuk kepada yang satu ini yang selamat. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu ini? Nah, kata Rasulullah SAW, ma ana al-yawma wa ashabi, siapa saja yang mencocoki aku pada hari ini dan mencocoki para sahabatku. Mencocoki Rasulullah makanya disebut ahlu sun. Nah, mencocoki para sahabat disebut jamaah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah. Ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi kok nah, bid'ah menjadi siarnya. Ini namanya apa? Ngaku-ngaku doang. Itulah. Kalau ngaku-ngaku kan gampang. Kata pepatah Arab, kulun yadai waslan bil Laila. Semuanya anak muda ngaku punya hubungan sama si Laila. Bahasa kita karena dia kembang desa, jadi royokan kan gitu. Nah, tapi kan masalahnya benar enggak ini? Ibarat kalau bahasa kita pacarnya Laila. Bahasa gaulnya gitu ya. Nah, kita tanyanya kepada para pemuda yang ngaku-ngaku ini, atau tanyanya kepada siapa? Tentu ke si Laila. Siapa yang diakui oleh si Laila? Kan begitu. Nah, Pak Basori kah? Atau Abu Abdul Aziz kah? Atau Abu Amr? Kok ngaku semua katanya punya hubungan sama si Laila? Yang menjadi penentu adalah pengakuan si Laila. Kan gitu. Makanya wa Laila la tukirru bidak, sementara si Laila tidak ngakuin. Naam. Bukan barang murahan ini si Laila. Naam, ikhwan fillah jazakumullah. Maka kata para ulama menyatakan, naam, al ibrah laisa bidda'awi, walakin al ibrah bil haqiqah. Yang dinilai itu bukan ngaku-ngakunya. Kalau masalah ngaku-ngaku, maling pun teriak maling. Bukan teriak aku maling, tapi dia yang maling. Kan gitu. Nah, tetapi yang menjadi penilaian adalah bil hakikoh, kenyataannya. Ya, ini hakikat yang sebenarnya. Ahlu sunnah wal jamaah. Berarti mesti berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah. Wal jamaah, berarti dia berjamaah sebagaimana para sahabat berjamaah memegangi sunnah. Gak mungkin jamaah megangi bid'ah. Karena bid'ah itu penyebab furqah, penyebab adanya perpecahan. Itu justru bid'ah. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Tapi ada saja. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, yang kita menegakkan amar ma'ruf dengan memerintahkan kepada yang sunnah, wa nahyu anil mungkar dengan melarang adanya bid'ah, justru dituding membuat perpecahan. Ini pengakuan juga, tuduhan. Yang menjadi bukti adalah kenyataan. Kita adalah dakwahnya, adalah dakwah Rasul. dakwah mengajak sunnah dan Rasulullah SAW mentahdir memperingatkan umat untuk menjauhi bid'ah. Nah, kan Rasulullah demikian dakwahnya. Jauhi bid'ah. Wa iyyaku wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Apakah kalian berani menuding Rasulullah SAW, menuduh Rasulullah SAW membuat perpecahan? Nah, ikhwani fiddin jazakumullah, bahkan dakwah pun kita harus mengikuti bimbingan sunnah. Naam. Nasallahu salama wal afiyah. Maka ikhwani fiddin jazakumullah iyyakum, sekali lagi, faham agama itu alamatul khairiyah, alamat kebaikan. Jangan hobi untuk belajar agama. Tapi kalau kita khawatir, takut, bahkan mengusaha menjauhi, menghindarkan dari paham radikal, paham menyimpang, paham ekstrim, ya harus. Nah, makanya patokannya tadi, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, pasti ada dalil. Di syiarnya Ahlus Sunnah kan demikian. Syiarnya Ahlul Haq pasti ada dalil dan pemahamannya benar. Kembali kepada pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Fahman, naam, wa fi'lan. Pemahamannya maupun secara prakteknya. Naam. Karena terkadang ikhwan ada dalil, ada ayat, ada hadis. Sahih hadisnya. Tapi pahamnya tidak dipahami sebagaimana pahamnya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak dibawa kepada prakteknya sebagaimana praktek para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini yang mesti kita perhatikan ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita menginginkan untuk kita mendapatkan al-khairiyah yang Rasul alaihi salatu wasallam beritakan. Naam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama. Kalau sudah paham perkara agama, maka kemudian Allah Ta'ala permudah bagi dia untuk mengamalkan agama dengan pengamalan yang benar. Meyakini agama dengan keyakinan yang benar, maka itulah menjadi sebab Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk mendapatkan jannahnya Allah. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Naam, barang siapa yang menempuh jalan untuk dia mendapatkan ilmu, dengan itu kemudian diberi pemahaman, ikhwan, dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Maka surganya Allah adalah dihuni oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi. Orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan alladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Dari kalangan para nabi, para siddiqin yang pimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, wasuhada, orang-orang yang mati syahid yang pimpinannya adalah Hamzah, paman Rasul alaihi salatu wasalam, suhada pertama kali dalam Islam. Naam, ikhwan fillah jazakumullah. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Alladzina amanu wa aminu sholihat, sanudakhiluhum fis sholihin. Orang-orang yang beramal yang beriman dan beramal soleh, mereka lah orang-orang yang kami masukkan ke dalam golongan sholihin. Orang-orang soleh, tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki dua ini. Ilmu nafi' wal amal soleh. Ilmu, enggak mungkin para nabi orang-orang bodoh. Gak mungkin para suhada, siddiqin, orang-orang bodoh. Gak mungkin orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang bodoh. Punya ilmu. Dan diamalkan ilmu itu beruntuknya amal-amal soleh. Itu. Ikhwan fillah jazakumullah. Makanya, menuntut ilmu adalah sebab Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang menjadi niat-niat kita. Nah, ikhlas diantaranya adalah mengharap keutamaan di sisi Allah agar kita dengan ilmu dimudahkan menggapai surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk pada materi kita pada bab ke-18 dari kitab As-Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana kita telah menyelesaikan bab ke-17, sekarang bab ke-18, bab majaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat sarung Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebelumnya izar ikhwan ma yulafu bihi juz'ul badanil asfal. Kain yang digunakan menutup bagian badan yang bawah. Naam, bagian badan yang bawah adalah terkhusus yakni auratul kubra, aurat besar. Naam, aurat besar laki-laki. Naam, bainas surah war rukbah, antara pusar hingga yani lutut. 6. Wa mayu da'u ala warida. Nah, pembahasan izar ini gandengannya dengan rida. Karena kalau izar untuk nutupi bagian bawah, terus atas apa? Namanya rida. 6. Rida. Biasanya dalam bahasa kita selendang gitu ya. Cuman selendang itu kan image-nya untuk perempuan gitu ya. Cuman diselendangin gitu aja. Nah, karena memang fungsinya untuk menutupi ya ini kedua pundak. Untuk dipakaikan di dua pundak. Ini rida. Apa kita bahasakan? Selendang juga? Hah? Sal? Nah, sal itu lebih kecil ya biasanya kalau sal itu. Nah, paling gampang rida itu seperti orang yakni umroh atau haji ketika posisi dia memakai kain ihram. Maka dua potong pakaian ihram itu satunya untuk izar, satunya untuk rida. Itu ya, itu yang paling mudahnya memahami. Bukan untuk selendang seperti perempuan selendang gitu ya. Memang satu untuk nutupi bagian bawah. Nah, biasa memakainya macam kayak sarung kita. Nah, kan gitu loh. Kan kalau sarung kita kan sudah berjahit berbentuk ya. Kalau sarung di sana ikhwan itu memang lembaran gitu. Nah, biasa seperti di Yaman itu lembaran gitu aja. Nah, baru dipakai jadikan sarung. Kemudian yang bagian atas, menutupi bagian atas, itulah yang disebut rida. Mayudu'u ala katifain, yang diletakkan di atas kedua pundak. Wayughatti bi juz'ul badanil a'la, yang menutupi bagian badan yang atas. Nah, sampirkan begini, satunya ke pundak satunya lagi. Sudah. Nah, demikian. Kemudian, ikhwan fillah, Allah perlu kita ketahui ini dikenakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam karena inilah di antara libas yang kana maujudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasalam atau fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasalam. Itulah pakaian yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasalam. Artinya mimbab al-adah. Babnya itu bab yakni tradisi pakaian yang ada di kala itu. Gitu ya. Nah, artinya apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan memakai sarung dan rida. Bukan berarti kan Rasulullah SAW memakainya demikian. Di antara pakaian adalah sarung dan rida. Nah, itu karena model pakaian yang ada di zaman itu. Babnya tradisi. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan afdoliyah, keutamaan atau sunnahnya memakai yakni sarung ataupun selendang. Jadi paham ini? Sehingga sebagaimana yang menjadi kaedah kita kemarin, ikhwan fillah jazakumullah, tidaklah benar kalau kemudian dikatakan memakai izar dan rida itu adalah sunnah. Sebagaimana kita membahas kemarin, memakai imamah itu sunnah. Ini tidak benar. Jadi paham ya? Karena itu babnya adalah bab tradisi. Naam. Kecuali tradisi kemudian ada penetapan sisi dalil yang menunjukkan keutamaannya. Contoh, komis atau kita adalah jubah. Naam, ikhwan fillah jazakumullah. Karena itu ada, yakni pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti itu ada sunnahnya. Semisal itu. Naam. Wa innama labisahun nabiy sallallahu alaihi wasallam liqauni muqtadan fi dzalika zaman, tidak lain Rasulullah SAW mengenakannya, memakainya karena itulah tradisi di zaman tersebut. Nah, jadi model pakaian yang menjadi tradisi di kala itu dua lembar kain, satunya dipakai izar, satunya dipakai rida. Nah, itu bukan berarti nanti antum hari-hari pakai begitu, ini sunnah. Karena Rasulullah pakainya begini. Nah, ini salah paham ini. Nah, inilah yang kita tadi. Jangan kita salah paham. Dan jangan kita punya paham yang salah. Kan gitu. Karena kalau sudah salah paham, paham yang salah, nanti salah pengamalan. Nah, kalau salah pengamalan, bisa-bisa masuk bid'ah. Ya kan? Nah, ada-ada. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Akhirnya sampai gimana katanya ulama sunnah kok enggak pernah pakai sarung dan rida? Wah, ini nyalah-nyalahin ulama ahlu sunnah bahkan. Nah, ulama ahlu sunnah aja memahami memang tidak demikian. Karena itu memang bukan termasuk pakaian sunnah, tapi pakaian muqtadah, tradisi yang kala itu. Modelnya pakaian ada di saat itu begitu, ya Rasulullah diantaranya memakainya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah yakum tentang masalah pengertian rida dan izar. Kita masuk pada pembahasan hadis. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddasana Ahmad ibnu Mani, qala haddasana Ismail ibnu Ibrahim, qala haddasana Ayyub an Humaid ibnu Hilal an Abi Burdah. Abi Burdah adalah ibnu Abi Musa al-As'ari. Qala ahrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbada wa izaron ghalidha, faqalat kubida ruhu Rasulillah sallam fi hadaini. Ahrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi fi jami'ihi. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Al-Bukhari nomor hadis 3108 dan Imam Muslim nomor hadis 2080. Begitu juga Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya yang lain, yakni jami' beliau atau sunan beliau di nomor 1733. Dari hadis Abi Burdah, Naam, putra dari Abu Musa al-As'ari, beliau mengatakan, ahrajat ilaina Aisyah. Satu kali Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan dan menunjukkan kepada kami kisaan, pakaian. Naam. Mulabbada, yang yakni tebal bagian tengahnya. Wa izaron ghalidha, sebagian mengatakan mulabbada yang sudah usang. Naam, yang sudah usang. Wa izaron ghalidha, dan izar sarung yang ghalidha, yang yakni kasar. Kainnya kasar. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha sambil menunjukkan kepada sahabat di antaranya Abi Burdah, naam, Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, kubidur ruhu Rasulullah SAW fi hadain. Ruh Rasulullah SAW dicabut. Artinya beliau diwafatkan fi hadain mengenakan dua kain ini. Nah, artinya Rasulullah SAW meninggal, beliau dalam keadaan memakai sarung dan memakai kain, yakni kisa yang dijadikan rida, selendang di atas. Nah, ini ikhwan wa izni Allah yakum. Sekali lagi, hal ini ikhwan wa izni Allah bukan berarti sunnah orang yang mau mati, ya sudah ada tanda-tanda mau mati, kemudian pakaiannya diganti dengan pakai sarung dan rida di atasnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW waktu meninggal pakaiannya seperti itu. Nah, ini tidak. Karena saat itu adalah bertepatan beliau SAW memakai pakaian yang model demikian. Bisa difahami? Nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah azan. Satu hadis. Kurang sebenarnya ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan. Di antara pembahasan sifat adalah bagaimana keadaan beliau waktu memakai sarung. Ini nanti termasuk pembahasannya menyangkut yakni bab isbal. Nah, yang kedua termasuk apakah itu juga berlaku untuk gamis? Yaitu jubah. Apakah juga berlaku untuk yaitu celana? Karena sekarang ada dai bahkan, ikhwan, dai mengatakan, lo kan yang hadisnya kan ma'asfala minal ka'baini minal izar, kain yang di bawah mata kaki dari kain sarung, gak disebutkan celana. Gitu, ya kan? Gak ada sebutkan celana, berarti itu berlaku untuk sarung saja. Apakah ini paham yang benar atau paham yang salah atau salah paham? Nah, ini nanti kita kembalinya kepada siapa? Kepada siapa? Nah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama. Ahlul dzikr adalah ahlul ilmi. Jika engkau tidak tahu, kamu orang Indonesia, bahasamu bahasa Indonesia, mau nyalah-nyalahin ulama yang memang ngerti tentang bahasa Arab dan ngerti pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Daripada ulama-ulama dari zaman dahulu, dari zamannya para sahabat dan seterusnya. Nah, ini nantilah kita akan mengetahui, karena demikian perkara itu memang ada yang benar, ada yang salah. Kalau yang benar ya kita katakan benar. Kalau salah ya kita katakan ya salah. Masa Pak Guru nilai muridnya, jawaban kamu mau nyatakan salah, memang jawabannya salah. Masa Pak Guru akan, jawaban kamu, nanti muridnya ketika dikatakan, jawaban kamu salah nak, Pak Guru ini nyalah-nyalahin aja kerjaannya. Apa begitu? Ya kan mesti ada timbangan benar, timbangan yang salah. Yang salah kita katakan salah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tabiatul qadar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.